Al-Quran mengajarkan, imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uf wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Yang kurang lebih terjemahan ayat ini, apabila kedua orang tuamu sudah uzur, sudah lanjut usia, pasti karena dia sudah lanjut usia, kita ambil, simpan di rumah. Ketika itu pasti timbul dan akan muncul cobaan sebagai anak. Orang tua kita mulai ingatannya lain-lain, orang tua kita mulai rewel, maka Allah menguji. Maka ketika itu, maka Allah sampaikan dalam ayat berikutnya, jangan kau berkata ah. Coba. Ini sangat logis ayat ini. Orang tua sudah usur, tidak mungkin kita biarkan tinggal di rumah meskipun dia kaya. Maka kita ambil. Ketika sudah dalam pemeliharaan usia tua, maka Allah perintahkan, jangan kau berkata ah. Ah saja dilarang, apalagi sampai meneteskan air mata ibu, bapakmu. Bahkan menurut tafsir ulama tentang ayat ini, bapak mau berbuat baik, yang disebut ayat kaulan karima, berbuat baik kepada kedua orang tua. Bapak mau bangun masjid, transfer. Pak Sandi mau bangun masjid di Gorontalo, transfer duitnya. Bukanlah suatu kesalahan, itu bisa, amalnya tidak berkurang. Pak Sandi mau bangun panti asuhan di Padang dengan mentransfer, itu juga suatu kemuliaan. Tapi menurut ayat ini, Pak Sandi mau berbuat baik, Dasat mau berbuat baik kepada orang tuanya, akhlak mulia, jangan kau transfer tanganmu dengan tangannya orang tuamu. Itu yang disebut akhlak mulia kepada orang tua. Maka masuk tahun baru besok, yang ibu bapak masih ada orang tuanya, ayo, kalau masih selokasi dengan kita, belilah baju yang baru, belilah makanan kesenangan orang tua, datang pagi hari selesai sholat subuh, persembahkan kepada orang tua dan minta didoakan. Itu jauh lebih mulia doanya ibu bapak kita daripada doanya seorang ulama untuk anak. Jadi kan biasa kita lebih senang minta didoakan sama ulama daripada dari ibu bapak kita. Ketemu ulama, cium tangannya, salah tidak. Tapi ketika ibu bapakmu kok tidak cium tangan, tidak ada gunanya mencium tangan ulamamu. Orang tua, cium tangannya, muliakan, bawa makanannya, kesenangannya. Jangan sampai datang orang tua kita dari kampung, kita telpon, Pak, saya sibuk, itu ada sopir, bapak mau kemana saja, sudah siap temani, mau makan, ada pembantu yang sudah layani. Orang tua kita bukan diserahkan kepada orang-orang di sekitar kita, tapi kalau mau dapat berkahnya hidup, muliakan orang tua. Almarhum bapak saya pernah menerima baju dari adiknya, baju batik. Dan itu baju batik kesenangannya. Karena Pak Sandi, bapak saya petani penggarap. Sawahnya orang dikerja, lalu bagi hasil. Ya, termasuk ekonomi, ya, lemah lah. Kalau tidak dikatakan miskin. Nah, ada baju batiknya itu, karena senang kemana-mana saja dia pakai. Sholat Jumat, pengantin, ke Makassar, dia pakai. Akhirnya lapuk dia punya sini. Lapuk kerah baju belakangnya. Lalu dia bilang, tolong balik itu. Kan biasa, saya pun mungkin Pak Sandi mungkin dapat juga itu. Ketika kita masih sekolah dulu di kampung, kalau sudah lapuk ini ditukar, dibalik ke jahitannya. Sayangnya, beliau wafat sebelum selesai jahitan kerah bajunya. Dan tidak sempat digunakan. Saudaraku yang masih hidup orang tuanya, kalau Allah beri rezeki tahun 2022, tidak usah investasi banyak-banyak kalau kau lupakan orang tua. Maka saudara, kalau setahun-tahun yang berlalu ini, hidup kita kok tidak bisa bahagia, cita-cita kok jauh dari harapan, bisa jadi kemungkinannya sangat yakinkan bahwa kita tidak melayani orang tua dengan sebaik-baiknya. Aneh tentunya kita sebagai anak, ketika ada acara-acara hari besar, kita datang kepada pejabat kita lebih dulu ke rumahnya, cari muka. Sementara orang tua, jangankan kita sapa, kita telpon pun kadangkala kita lupa. Ketika pejabat kita menelpon, di saluran lain ibu kita juga menelpon, biasanya kita terima teleponnya ibu, lalu kita bilang, Bu, tunggu ya, menelpon saya punya kabak, menelpon saya punya dir. Terbalik saudaraku, terima teleponnya jabatan pejabat kita, atasan kita, mohon maaf Pak, 5 menit setelah ini saya telepon balik karena orang tuaku lagi menelpon. Itu akhlak mulia, dan Anda tidak akan dihinakan oleh makhluk manusia ketika engkau memuliakan orang tuamu.